sederhana. Debaran hatiku di saat bertemu, jiwaku terharu sayangku. Wajahmu nan ayu, lukisan purnama, menghias mimpiku nan indah. Wajahmu yang ayu selalu terkenang, Juliana. Sentuhan kasihmu membelai rinduku bila kau bertemu denganmu. Semoga impian kan menjadi nyata, kita bergandengan bersama, Juliana. Ingin kusunting menghias hati, membina cinta suci. Juliana, Juliana, tak puas ku pandang mesranya senyuman, selalu terkenang Juliana. Sentuhan kasihmu membelai